apa yang dirasakan oleh umatnya yang menderita. Ini syarat untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah kalau kita biasanya pengen enak atau pengen menderita? Pengen enak. Berarti pemimpin yang baik atau yang jelek? Jelek siapa itu? Ya kita-kita ini. Itu Rasulullah SAW. Sembunyi. Bukan berarti Rasulullah takut. Enggak ada Rasulullah takut. Masa Rasulullah takut? Khalifah Umar bin Khattab terang-terangan tuh hijrah. Siang hari. Rasul malam hari. Umar bin Khattab siang hari. Menghunuskan pedang di kota Mekah sambil mengatakan, hei warga Mekah, siapa yang pengen istrinya jadi janda, hadang aku. Yang gak ada yang berani. Betul dihadang ya, betul-betul istrinya jadi janda. Artinya akan dibantai oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gak ada yang berani. Jangan kaget. Umar bin Khattab, Rasul bersabda, la salaka Umar fajjan, la salaka syaitan fajjan akhar. Andai kata Umar ini lewat di satu gang, setan ngungsi cari gang yang lain. Lawang setan yang melayu wajib semuanya menungso. Biasanya manusia itu kan lari menghindari setan. Nah ini setannya lari menghindari manusia. Berarti kan manusianya luar biasa sampai setan ketakutan. Sampai setannya ketakutan. Nah kalau kita, setannya lari ngoyak kita. Mendekati kita. Setannya mendekati kita. Tapi kok Sayyidina Umar enggak? Setannya lari menjauhi Sayyidina Umar bin Khattab. Nah itu gambaran. Yang punya kekuatan ya boleh terang-terangan. Ya, yang punya kekuatan boleh terang-terangan. Jangan maksa orang itu. Belik-belik. Jadi orang itu jangan takut sama orang kafir. Ayo melaku. Jangan takut sama orang kafir. Islam gak mengajarkan seperti itu. Iya nyatanya jireh ya orang popo. Kalau memang punya rasa penakut ya biarin. Ya pengen nyelamatkan nyawanya biarin. Jangan dipaksa terus jadi pemberani semua. Masa orang kafir mati. Syahid. Gak begitu. Gak begitu ajaran Rasulullah SAW. Rasul itu menghargai nyawa. Nyawa satu ini harus dijaga sebaik-baiknya. Nyawa itu baru boleh dikorbankan ketika berada dalam kancah pertempuran. Dan itu pun Rasul bersabda, la tamannu liqa al adu, jangan pernah kalian berharap-harap ketemu musuh. Jangan berharap ketemu musuh. Itu ajaran Rasulullah, bukan tambang golek musuh. Mana yang kafir mana? Saya enggak takut. Saya akan bantai dia. Kalau toh kalah saya kalah, saya akan mati syahid. Bukan seperti itu ajaran Rasulullah SAW. Tapi Rasul menempatkan, oh orang ini lemah, oh orang ini enggak mampu, oh orang ini enggak punya kekuatan. Ya udah, selamatkan nyawamu, sembunyi. Jangan paksakan diri. Itu ajaran Rasulullah. Ini indah atau enggak indah ini? Indah kan? Artinya orang itu tidak dipaksa naik ke derajat yang apa namanya tinggi, dipaksa seperti orang lain. Memang kalau enggak mampu ya udah, biar dia makom sembunyi. Tapi orang yang sembunyi diangkat makomnya oleh Rasul. Dengan apa? Rasul mencontohkannya. Artinya justru orang yang ketakutan tadi itu, dia makomnya naik karena dia niru Nabi Muhammad SAW. Itu dari sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Ini kan indah kan cara Rasul mengangkat derajatnya orang-orang yang lemah. Karena Rasul cinta pada umatnya. Selanjutnya. Ini kok diam semua kenapa ini? Paham? Apa? Kok mati syahid? Ya ini Rasul berangkat hijrahnya sembunyi. Yang selanjutnya, Rasul itu kira-kira paham enggak jalan menuju kota Madinah? Paham enggak? Sangat paham. Kok bisa? Lah Rasul dari umur 12 tahun tuh udah kerja ke luar negeri, jenengan belum. Ya, coba cek tuh TKI yang pergi ke luar negeri, umurnya berapa tahun? Rasul sama umur 12 tahun udah hijrah berdagang ke Syam. Ke Syria sekarang lagi kacau di Syria ini. Rasulullah dulu kerjanya di Syria, di Syam itu. Kerja di sana. Bawa barang dagangan bersama musafir. Umur 12 tahun udah kerja ke luar negeri. Udah mencapai puncak kehebatan dalam bisnis Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan mengatakan, oh, Rasul itu gak kerja. Yang penting kita ke masjid. Tahajud. Puasa. Di Rasulullah puasa, tahajud. Lah kok Rasul itu digambarkan cuma puasa tahajud. Lah mbok Rasul umur 12 tahun golek duit tenan lagi ditiru. Itu kan bagian dari sunnah Rasul. Tidak pernah dihapus sama Rasul. Itu dicontohkan dalam perjalanan hidup Rasul. 12 tahun kerja cancut taliwondo. Menyingsingkan lengan baju dan sukses. Beliau menjadi seorang pedagang yang ulung, yang luar biasa. Sampai akhirnya seorang pedagang yang handal, yang kaya raya saat itu di kota Mekah tertarik